profesor. Misi Rabu jam 10:09. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtalan hadana Allah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad abdu rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Amma ba'du. Pendengar RRI Muslim Inspiratif rahimakumullah. Kembali. Salam. Kita menyapa di ruang dengar dengan acara penyejuk hati, dengan membaca Quran. Semoga menjadikan kita dan keluarga sejuk hatinya, baik tingkah lakunya, santun, dan bangun masyarakat. Ya insyaallah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kita sampai di surah An-Nur ayat ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Yang artinya, cahaya itu di rumah-rumah, masjid yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyunjikan namanya pada waktu pagi dan petang. Dalam tafsir Quran Inspirasi ditambahkan, atau masjid tertentu seperti Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ketiga masjid itu mendapat kehormatan khusus. Pendengar RRI Muslim Inspiratif rahimakumullah, kelanjutan dari ayat sebelumnya, bagaimana Allah menggambarkan nurun fauqa nur, Allah adalah cahaya di atas cahaya, langit dan bumi, dan kepada hamba-hambanya Allah memberikan hidayah. Kali ini kita berbicara tentang fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismu. Di mana sumber cahaya mansat itu kita dapat? Di mana kita bisa menemukan spiritual refreshment, refreshing spiritual kita terhadap Allah, recharging untuk mengecas spiritual kita kepada Allah. Allah mengatakan fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismu. Maka di rumah-rumah Allah itulah, di masjid Allah itulah tempat sumber di mana cahaya itu salah satunya ada. Maka daripada itu, banyak praktek di kehidupan kita saat ini, jikalau ditanya, pada saat kita ingin mendaftarkan pekerjaan, maka yang kita pikirkan dan kita sibukkan awalnya adalah bagaimana kita mencari lowongan pekerjaan, bagaimana kita membuat surat lamaran dan mengajukan secepatnya. Ketika kita ditanya, ketika kita sakit kepala, yang kita pikirkan apa? Maka obat yang terpikir di akal pikiran kita. Jikalau ban kita bocor, yang kita pikirkan adalah tukang tambal ban. Pertanyaannya, apakah ketika rohani ini kosong, spiritual kita bermasalah, sebegitukah kita mengenal Allah? Apa kita mengenal Allah seperti kita mengenal obat tadi itu? Apa kita mengenal Allah seperti kita mengenal tukang tambal ban tadi? Maka pendengar RRI Muslim Inspiratif rahimakumullah, fi buyutin azinallah, ini mengajarkan kita bahwa dalam proses kehidupan seharusnya yang kita lakukan adalah Allah, ikhtiar Allah. Tapi yang terjadi biasanya saat ini adalah ikhtiar Allah. Kalau udah mentok, baru ingat Allah. Maka daripada itu, fi buyutin azinallah, Allah mengajarkan kepada kita sumber cahaya itu ada di rumah Allah, yaitu di masjid. Dan di sana kita diperbolehkan memuliakan dan mengingat Allah pagi dan petang. Di sini ada Ustadz Dr. Haji Jainal Arifin yang akan menambahkan pengayaan dari ayat ini. Insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita bersama. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli SH. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ada orang membacanya tidak mendapatkan satu inspirasi pun dari ayat tersebut. Dia melihat ini kumpulan dari huruf Arab Ini kumpulan dari terjemahan bahasa Indonesia. Ini kumpulan dari kata-kata inspiratif. Ah, biasa saja. Tapi ada orang yang lain, setiap dia membaca ayat, dia mendapatkan inspirasi dari itu. Terlebih ketika dia membacanya di rumah Allah, di masjid, di mana inspirasi itu banyak dan beredar. Maka sebenarnya bukan kekurangan ide. Ide itu sudah begitu banyak bagi orang yang ingin maju dan berhasil. Tinggal, mampukah kita menyerap ide itu? Bukan Al-Quran ini minim inspirasi, tidak. Setiap ayatnya sangat inspiratif. Tinggal kita, maukah mengambil ayat-ayat inspiratif menjadi motivasi dalam kehidupan kita? Untuk itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna yatadarasuna alaihim kitaballah illa nazalat alaihimul sakinah wa tanazalat alaihimul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fi mala'in khairum min indi." Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah mengkaji dan tadarus kitabullah kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan, dilindungi yatahafatuhumul malaikah, malaikat berada bersama dengan mereka, kasih sayang Allah, rahmatnya ada meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di komunitas yang lebih baik dari mereka. Empat hal ini adalah pancaran nur ilahi yang diwujudkan di dunia ini sebagai bonus bagi orang yang cinta kepada Al-Quran dan membacanya di rumah Allah sebagai wujud cinta dia kepada masjid. Pendengar yang dimuliakan Allah, banyak pasangan pengantin dari umat Islam ketika berumah tangga disebutkan oleh para hadirin yang hadir, semoga rumah tangga Anda tercapai dalam wujud sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi proses perjalanannya goyang atau bahkan bisa runtuh dan hancur berkeping-keping. Karena apa? Karena rumah itu tidak memiliki pondasi yang kuat. Rumah itu tidak memiliki tiang dan sendi-sendi yang kokoh. Benar, bangunannya sangat mahal dan luar biasa. Tetapi perceraian juga terwujud. Pertengkaran, pembunuhan bisa tercapai di rumah yang sudah kita doakan sakinah, mawaddah, warahmah. Solusinya sangat sederhana. Ayat ini mengajak kita untuk anturfa'a, angkat nama Allah di rumahnya atau di rumah kita. Zikirkan namanya di rumah Allah atau di rumah kita. Tasbihkan nama Allah di rumahnya atau di rumah kita. Di pagi hari atau di siang hari. Di pagi hari atau di malam hari. Inilah hadis Nabi yang mengatakan, nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kedamaian di rumah itu. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Kasih sayang, sakinah, mawaddah, warohmah yang kita inginkan, tidak ada jalan kecuali ketika anak itu, keluarga kita, kita arahkan ke masjid untuk tadarus Al-Quran bersama, atau minimal kita lakukan sholat berjemaah di rumah dan dilanjuti dengan tadarusnya. Al-Quran adalah way of life, jalan kehidupan kita, membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, dan mewujudkan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, para pendengar Muslim Inspiratif rahimakumullah, kembali kita tercengang dengan ayat ini bahwa bagaimana Allah memaparkan dengan lugas sekali, fi buyutin azinallahu an turfa'a yuzkaru fiha ismu, sumber cahaya itu ada di rumah Allah. Di mana masjid, disitulah kemudian cahaya-cahaya Allah. Ibarat rumah yang kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah tempat peristirahatan. Lelah kita dalam proses kehidupan bekerja banting tulang setiap hari, ketika sudah sampai murah rumah, damailah hati kita melihat keluarga yang kita cintai, dan kita tenang tidur di dalamnya beristirahat ketika malam. Begitulah kesimpulan pertama yang kita bisa ambil, bahwa rumah adalah tempat peristirahatan kita dari semua kesibukan dunia ini. Maka hadirlah kita ke rumah Allah dengan mendirikan salat berjamaah. Insya Allah kita akan beristirahat di persinggahan rumah Allah, wisata jiwa dan hati kita, guna mencapai cahaya di atas cahaya kehidupan yang terang benderang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, seperti yang telah kita paparkan, bagaimana proses hidup ini kita jalani dengan proses datang kepada Allah, kemudian kita berikhtiar, berazam, baru kita fatawakkan Allah, kembali kepada Allah. Bil ghudwi wal asal, di situ ada pagi dan kemudian sore hari. Maka ada proses ikhtiar kita. Di siang hari itu full, itu sebuah ikhtiar. Dan di malam kita tutup lagi, semoga itu menjadi jalan keberkahan buat kita dan keluarga. Maka proses kita di rumah Allah yang kita cari adalah ampunan. Dan bagaimana kemudian Allah menutup kesalahan-kesalahan kita, wa kafir anna sayyiatina, kemudian baru kita ketemu yang namanya problem solving tadi itu. Apa sih permasalahan dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, dari kehidupan yang kita jalani? Insya Allah, Allah akan menemukan dengan mata batin yang paling dalam, kita akan menjadi orang-orang yang sukses di atas orang-orang sukses yang biasa. Itu yang disebut dalam dunia bisnis dengan disebut dengan feel atau feeling. Maka dengan kita datang kepada Allah, berikhtiar, baru balik lagi kepada Allah, insya Allah itulah jalan yang benar-benar mengarahkan kita pada kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga surah An-Nur ayat ke-36 ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita bersama. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.